الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kita berdoa semoga ma'had Minhajus Sunnah diberi rizki untuk bisa memperluas masjidnya, sehingga sholat berjamaahnya enggak perlu dua atau tiga kloter. Insya Allah bisa dikembangkan sedikit, bisa ya Ustaz? Ya. Ke kanan ditambah 5 meter, ke belakang 5 meter. Insya Allah bisa ke sana. Baik, antum adra. Nah. Insya Allah kalau ta'awun bareng-bareng dalam waktu 5 bulan sudah luas, insya Allah. Insya Allah. Kita melanjutkan kajian tadi pagi. Kajian ini insya Allah ada sedikit perubahan. Karena masih tersisanya beberapa materi yang saya pribadi menilai penting untuk diketahui oleh as-salafiyun, rijalan wa nisa'an, di luar tema yang kita canangkan dalam daurah. Tema yang sebenarnya tidak kalah pentingnya untuk dibahas dan wajib diketahui, yaitu seputar akan dibawa kemana pendidikan selebih, akan dibawa kemana pendidikan putra putri selebih. Insyaallah ba'dal maghrib, yang semestinya saya memberi materi di masjid BTN apa? Kendari Permai. Insyaallah di sana akan digantikan oleh Ustaz Qomar, dan saya akan melanjutkan kajian di masjid ini, Masjid Abu Dzar Al-Ghifari. Sehingga majlis ini akan berlanjut nanti ba'dal maghrib insyaallah. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, dan saya berharap juga mereka hadir ya, ummahat. Ya, ummahat diharapkan untuk hadir, penting. Ummahat diharapkan dengan sangat untuk hadir. Nah. Tadi telah disebutkan bahwa posisi seorang dikatakan sebagai al-ulama al-akabir tidak cukup hanya dengan tazkiyah, rekomendasi atau pujian dari ulama lainnya, tidak cukup. Itu sekali lagi salah satu unsurnya, bukan satu-satunya unsur. Yang tidak kalah pentingnya dan justru mungkin lebih penting adalah bagaimana kiprah dia di lapangan dalam medan dakwah, dakwah sunnah dan tauhid, yang tadi sempat disebutkan dalam hadis, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Al-udul, ini al-udul yang akan menjadi rujukan umat. Salah satu amalan al-udul, ulama-ulama yang mendapatkan sifat ini adalah yanfun an ilmi din, ilmi tauhid was sunnah tahrifal ghali, tahrif penyelewengan mana yang dilakukan oleh al-ghali, orang-orang yang berlebihan. Wantihal al-mubtilin, dan tipu daya, syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang ditebarkan oleh ahlul batil. Wa ta'wil al-jahilin, dan ta'wil-ta'wil terhadap peristiwa, ta'wil terhadap dalil yang bukan pada tempatnya, yang dilakukan oleh al-jahilin. Terus dari waktu ke waktu mereka ini muncul di situ ada tahrif dari al-ghalib, diucapkan di sebuah media, tampil ada sebuah karya dari ahlul batil melakukan tahrif dan intihal dan ta'wil-ta'wil batil, bangkit lagi sang alim, jelaskan lagi, muncul lagi berikutnya, terus. Ini al-udul. Bukan berarti yang lainnya kemudian dicampakkan, bukan itu maksudnya. Tapi siapa yang dijadikan rujukan di masa-masa fitan? Di masa Imam Ahmad, di masa Al-Imamu Ahmad, ketika terjadi fitnah azimah, fitnah al-Jahmiyah wal-Mu'tazilah yang luar biasa dahsyatnya, yang sampai didukung oleh pemerintah kala itu, fitnah Jahmiyah ini, banyak ulama-ulama yang dipenjara, dilarang berbicara, dilarang menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis. Di zaman Imam Ahmad, bukan Imam Ahmad saja yang faqih, banyak fuqaha, Ishaq ibn Rahuya, wa'a'immah, banyak di masa itu. Bisa dilihat di Kutubur Rijal, banyaknya para fuqaha. Tapi untuk urusan umat yang besar, mereka kembalinya kepada Imam Ahmad. Kenapa? Karena memang orang ini, alim kabir ini, Allah kasih kelebihan-kelebihan yang belum Allah berikan kepada beberapa yang lainnya tadi. Sehingga memang mereka menunggu bagaimana sikap Imam Ahmad, bagaimana jawaban Imam Ahmad tentang ini, bagaimana jawabannya tentang itu, bagaimana fatwa beliau tentang itu, tentang ini, tentang ini, tentang ini. Begitu di setiap zaman. Siapa yang tidak kenal Al-Imam Ishaq ibn Rahuya? Faqih. Siapa yang tidak kenal beliau dari kalangan talabatul ilmi? Rahimahullah ta'ala. Keutamanya dalam ilmu, keutamanya dalam ilmu periwayatan, keutamanya dalam ibadah, dalam jihad fi sabilillah. Tapi memang enggak bisa dipungkiri, Ahmad ibn Hanbal di atas itu semua. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah sebuah keutamaan yang datang dari Allah, yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Kehendak Allah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ketika wafat Al-Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj, Syu'bah Ibn Al-Hajjaj wafat, apa kata para muhaddithin? Di zaman itu ada Tsauri, ada Hammad bin Zaid, ada Zaidah bin Qudamah, a'imma jahabidha jibalul ilm, gunung-gunung yang menjulang tinggi di bidang ilmu. Tapi ketika wafat Syu'bah Ibn Al-Hajjaj Abu Bisqam rahimahullah ta'ala, kata para muhadithin, matal hadith, mati ilmu hadith. Loh, kemana Tsauri? Sufyan Ibn Sa'id Al-Tsauri rahimahullah, yang Syu'bah sendiri mengatakan, idza ikhtalaftu ana wa Tsauri fal qawlu qawlu Tsauri. Kalau aku berselisih periwayatan, Tsauri mengatakan A, aku mengatakan B dalam periwayatan itu. Ada dalam ilmu periwayatan, dalam riwayat Syu'bah ada penambahan lafaz ini, Tsauri tidak. Bagaimana ini? Kata Syu'bah, ambil pendapatnya atau periwayatannya Tsauri. Tapi ketika Syu'bah wafat, muhaddisin mengucapkan ucapan itu, wafatlah ilmu hadis. Kenapa? Ada spesialisasi yang Allah berikan kelebihan ini kepada Imam Syu'bah, belum Allah berikan kepada yang lainnya. Hakadha fi kulli zaman. Fi kulli khalafin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga enggak cukup hanya sekedar tazkiyah, apalagi di masa seperti ini. Tadi sudah kita sebutkan bagaimana sampai penyebutan kita tentang Faleh Al-Harbi. Bukan anak muda, bukan orang baru dalam dakwah. Di masa fitnah Sururiyah dan Qutubiyah pada tahun 92-93 hingga menjelang tahun 2000, orang ini dikenal yang gigih, gencar. Sampai sebagian ulama menyatakan dia, Faleh Al-Harbi, adalah syekh yang termasuk paling tahu tentang manhaj, termasuk orang yang paling tahu tentang makar-makar ahlul bid'ah. Banyak pujian-pujiannya ini. Tapi subhanallah, datang fitnah kala itu terkait masalah akidah penting, yang kemudian Faleh Al-Harbi mengarah kepada akidah Al-Haddadiyah minal Khawarij. Maka para ulama pun terdepannya adalah Syekhuna Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali, membongkar kemungkaran Faleh Al-Harbi. Apa langsung begitu? Enggak. Mengirim dua kali surat Syekh Rabi. Suratnya itu diberi nama Ar-Risalah Al-Ukhawiyah ila Syekh Faleh Al-Harbi, surat persaudaraan Ukhawiyah, begitu nama surat itu, kepada Syekh, begitu disebut Faleh Al-Harbi. Tertutup surat itu, enggak ada yang tahu, para mahasiswa, para pelajar, masyayikh, ya, diam. Syekh Rabi menulis, kirim dengan hujah, dengan rinci. Antum nih, coba ini lihat, data, burhan, enggak asal qila wa qal, sampai berita kepadaku katanya antum begini, enggak sampai kepadaku ucapanmu dalam tanya jawab yang terekam, diajukan dari negeri ini, pertanyaannya seperti ini, engkau wahai syekh menjawab seperti ini, didukil. Semoga Allah menjagamu wahai syekh. apa yang antum sampaikan ini telah berbeda dengan apa yang diwariskan oleh salaf. Ini. Pada bagian ini antum mengatakan demikian pada menit sekian. Ini. Bukti. Data. Karena ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pertama. Kedua. Ini pendidikan kepada umat. Syekhna Rabbi. Sekali surat pertama. Tidak dipedulikan. Bahkan dijawab oleh Faleh dengan caci makian di depan umum. Kirim surat Ar-Risalah Al-Ukhawiyah Al-Thaniyah. Surat persaudaraan yang kedua. Murid-muridnya mengatakan, apa itu Rabi' bin Hadi? Syekh Faleh telah dipuji oleh Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mengatakan, ini. Telah dipuji oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Rahimahullah. Nih pujiannya. Telah dipuji oleh Syekh Ahmad bin Yahya Najbi. Mufti negara Saudi bagian selatan. Nih. Ya. Nah. Itulah pujian mereka kala itu. Antum ingat Abdurrahman bin Muljim? Siapa dia? Ada yang ingat? Hah? Siapa? Pembunuhnya? Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tahu kan kisahnya? Abdurrahman bin Muljim? Dia adalah guru di bidang Al-Quran yang dikirim oleh Khalifah Umar Ibn al-Khattab ke negeri Mesir seraya disertai surat dari khalifah kepada gubernur, tolong aku kirim kepada kalian di Mesir. Gubernurnya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Aku kirimkan Abdurrahman bin Muljim. Kami di Madinah, pusat pemerintahan, ibu kotanya, sangat membutuhkan orang ini. Tapi sengaja kami kirim ke sana untuk mengajarkan kepada kaum muslimin tentang Al-Quran. Kalau orang ini tiba di Mesir, di negerimu, tolong dihormati dan dimuliakan. Kata Khalifah Umar bin Khattab. Ya Subhanallah. Pengikut Faleh, pengikut Yahya Al-Hajuri, mereka-mereka yang mencela ulama yang telah dipuji oleh ulama, telah direkomendasi dan seterusnya. Ini Abdurrahman bin Muljim, Qari'ul Quran, dikirim oleh Umar bin Khattab. Kata orang yang sekarang, apa antum lebih pandai dan lebih berilmu dibandingkan Syekh bin Baz yang mentazkiyah Syekh Faleh? Apakah antum lebih berilmu dibandingkan Syekh Mukbil yang telah memberikan rekomendasi dan memuji Syekh Yahya? Ya kalau ditanya gitu gimana jawabannya? Ya memang saya lebih pandai dari Syekh Mukbil gitu. Ya enggak perlu ditanyakan itu. Siapa kita, siapa beliau-beliau itu. Tapi masalahnya beliau-beliau sudah wafat. Beliau-beliau sudah wafat dan tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Nabi alaihi salatu wassalam ketika di hari kiamat menyatakan kepada Allah, haul ashabi. Ya Allah, mereka adalah sahabatku. Yang Nabi tahu mereka pada waktu sebagai posisinya hidup bersama sahabat-sahabat. Apa jawabannya? Innaka la tadri man ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu, wahai Muhammad, apa yang mereka munculkan setelah kamu meninggal dunia. Yaitu dari orang-orang yang munafikin, yang murtad, yang tadinya menampakkan keislaman. Rasulullah manusia biasa. Rasulullah hanya akan tahu siapa yang munafikin berdasarkan yang diberitakan oleh Allah. Yang tidak diberitakan Nabi tidak tahu. Nabi. Umar bin Khattab pun tidak tahu yang ternyata Abdurrahman bin Muljim terkena syubhat-syubhat Khawarij, akhirnya ikut dalam komplotan Khawarij, dan dialah yang membunuh, menebaskan pedang kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Betapa besarnya syubhat. Ini orang utusan Khalifah Umar, orang nomor dua dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ikhwanisiddin, tidak demikian kita diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Tidak demikian kita diwariskan atau diwariskan oleh Salafus Saleh tentang Al-Manhajus Salafi. Begitu juga tazkiyah dan pujian kepada Ali Al-Halabi. Coba pengikut Ali Al-Halabi punya file pujian dan rekomendasi tazkiyah ulama untuk Ali Al-Halabi, yang itu digunakan untuk memukul salafiyin. Ya, bukan demikian. Tapi kita dididik untuk menghadapi dan melihat kenyataan. Kenyataan yang datang kali ini masih sesuai dengan al-haq, yang wajib kemudian kita ikuti dan kita bela, ataukah itu kenyataan yang sudah menyelisihi al-haq berdasarkan penilaian dan fatwa siapa? Al-akabir. Sayangnya sebenarnya kaidah ini banyak yang telah mempelajarinya. Namun at-taufiq minallah. Allah yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah itu memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Dan Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki, tanpa ada yang bisa menghalanginya. Dengan caranya Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah datang kepada siapapun sulit diterka. Makanya sering masyayikh dan juga asatidah menukil kepada kita semuanya untuk ayyuhal ikhwah, sifat as-sidq, sifat jujur dalam bertamassuk bis-sunnah. Jujur ketika kita menyatakan diri kita berpegang dengan manhaj salafus saleh. Jujur. Mungkin diantara kita, iya saya sudah jujur. Saya sudah jujur, masih apa lagi? Saya tinggalkan berbagai hal. Ini jawaban yang salah. Tapi ketika mendengar nasihat seperti ini, ya Allah, jadikanlah aku bagian dari hamba-hambamu yang shodiqin. Ya Allah, jangan kau jadikan aku bagian dari hamba-hambamu yang kadzibin. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walakad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna al-kadhibi. Apakah manusia mengira bahwa setelah mereka mengucapkan kami beriman, kami berkomitmen di atas iman, kemudian mereka tidak diuji dengan fitnah-fitnah? La yuftanun. Sungguh kata Allah, telah kami uji orang-orang sebelum mereka yang telah menyatakan dirinya berkomitmen di atas iman, sehingga benar-benar terpisahkan mana yang jujur di antara mereka shadaqu, dan siapa di antara mereka yang kadzibin. Ini berlaku hingga hari kiamat, dan untuk masing-masing pribadi hamba Allah berlaku sampai datangnya al-maut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah anda kepada Rabb anda sampai datang kematian kepadamu. Ibadah dengan sunnah, ibadah dengan tauhid, ibadah dengan manhaj, sampai datangnya kematian kepadamu baru berhenti, baru selesai. Itu yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'mal bil khawatim, Sesungguhnya setiap amalan itu yang menentukan dan menjadi tolak ukurnya adalah amalan terakhir sebelum mengakhiri hidupnya. Betul-betul istiqomah sampai finish, atau ternyata menjelang finish jatuh dia. Semoga Allah selamatkan ana dan antum semuanya. Allah jaga anak-anak kita semuanya dari berbagai fitnah. Namun kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang seorang terfitnah manhajnya bukan karena syubhat. Saya ulangi, tidak jarang terjadi seorang terfitnah manhajnya menjadi menyimpang bukan karena syubhat yang masuk kepada kalbunya dan dia tidak mampu mengeluarkan kembali dari hatinya, tidak mampu mencabutnya. Bukan karena itu, tetapi tidak jarang terjadi fitnah manhaj menimpa seseorang dikarenakan urusan syahwat. Syahwat dengan macam-macam bentuknya. Syahwat kemaluan atau kehormatan yang mengikuti syahwat tersebut ternyata sampai dia meninggalkan manhaj. Syahwat dalam bentuk materi, bermula dia punya ambisi-ambisi, saya harus punya rumah yang begini dan begitu, saya juga punya ingin mobil yang seperti itu. Akhirnya dia terus mengejarnya sampai mulai menabrak pagar-pagar sunnah. Karena dia merasa sempit bersama ahlus sunnah, ini enggak boleh, ini dilarang, ini ada hadis yang mengharamkannya, ya enggak bisa saya punya mobil seperti itu. Akhirnya dia enggak betah hidup di tengah-tengah solihin yang manhajnya di atas sunnah. Dia akan mencari lingkungan, habitat yang memberi peluang baginya memenuhi syahwatnya. Otomatis dengan itu dia harus menjual manhajnya dengan satu buah mobil atau sebuah rumah. Tidak jarang yang kemudian menjual manhajnya disebabkan karena gengsi. Gengsi, dia ada permasalahan dengan seorang kawannya. Mungkin di bidang muamalah, perdagangan, gengsi dia. Atau di dalam ta'awun dalam satu hal. Kenapa kok saya tidak dipilih oleh ustaz sebagai wali kelas? Kenapa saya tidak dipilih dalam rapat sebagai ketua panitia atau bendahara panitia? Gengsi dia. Tersinggung, sakit hati. Kemudian dia pergi. Manhaj yang sudah dia Allah berikan kepadanya, nikmat, dia jual dengan harga yang murah. Apa harga yang murah? Gengsi. Ada seorang yang meninggalkan manhajnya dikarenakan fitnah putranya. Putra dia bermasalah dengan putra orang lain, ribut. Karena sebagai ayah atau sebagai ibu, dia membela putranya tanpa mau mempelajari permasalahan dengan tenang, dengan kepala dingin, sejuk, melihat yang hak dikatakan hak, yang batil dia katakan batil terkait anaknya. Enggak, gengsi, marah. Lawan seterunya, kalau boleh disebut dengan bahasa lawan, kebetulan ada fitnah datang nih, masalah manhaj. Sebenarnya orang ini tadi lebih berilmu dibandingannya dan lebih senior sebenarnya dalam dakwah ini. Kebetulan Allah dengan kehendaknya tentunya, dengan takdirnya yang maha adil, maha bijak, si fulan tadi, seteman seterunya tadi, subhanallah, mengikuti fatwa ulama. Karena pernah sakit hati kepada si fulan, beda saya dengan dia. Subhanallah, ini belajar ta'lim, dia mencari ustaz lain, mencari majelis lain. Sekali, dua kali, sebulan, dua kali, tambah jauh dia. Dia jual manhajnya gara-gara anak. Ada yang menyimpang manhajnya karena istri. Masalah perseteruan istri si fulan dengan si illah. Dalam permasalahan ringan, masalah dunialah, pernah pinjam uang gak dibayar, atau pinjam alat masak ini atau panci itu, kembali tiba-tiba sudah ada lubang. Sepele, kepanjangan, berkepanjangan urusannya, berlama-lama dalam berselisih. Subhanallah, fitnah datang, fitnah manhaj, yes, jatuh di tempat itu. Sudah tidak lagi sportif, sudah tidak lagi insaf, tidak lagi bisa bersikap adil. Yang Allah katakan, la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum, suatu komunitas, mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. Emosi, benci, akhirnya enggak adil. Tahu ini ada dalilnya, tahu ini ada fatwanya dari kibarul ulama. Emosi, kasus 2 tahun lalu, berkelanjutan. Subhanallah, terpisahlah dua hamba ini tadi. Yang satu Allah kasih taufik bertahan di atas al-manhaj salafi, yang ini bergabung dalam rel hizbi. Ini tidak hanya menimpa orang-orang seperti saya dan antum yang kita sama-sama sedikit ilmu, menimpa orang-orang yang ilmunya beribu kali lipat di atas kita. Kalau namanya syahwat, syahwat iri dan dengki. Kenapa si fulan yang lebih sering ditanya, didatangin oleh umat, oleh salafiyin, menyampaikan problem-problem dakwah, pendidikan dan yang lainnya, kenapa? Memang tidak terucap dengan kata-kata, tetapi mulai nampak indikatornya pada perbuatan dan sikap-sikapnya. Mendorong dia berbuat tidak adil. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian. Sesungguhnya sikap adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ketakwaan akidah, manhaj dan seterusnya. Waspada wahai saudaraku. Waspada. Sesungguhnya pintu syahwat ini juga punya andil besar. Berat untuk dikatakan atau menerima orang mengatakan pada dirinya, kamu salah ya Aki. Syahwat. Nah, ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan. Badiru bil a'mal fitanan kakifa illailil mudlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian dalam beramal, jangan ditunda-tunda. Bentuk amal itu di samping masalah sholat, puasa, zikir, tilawatul Quran, ya, perbanyaklah, lakukan cepat, jangan ditunda-tunda. Sedekah dan semisalnya cepat, jangan ditunda-tunda, karena fitnah berdatangan bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Termasuk juga amalan thalabul ilmi, segera, cepat, cepat. ah, malas nanti anak ketemu sama si Fulan. Fulan itu yang pernah hutangnya enggak dibayar kepada saya. Cepat tinggalkan itu emosi. Cepat, cepat. Tepis bisikan syaitan. Jumat salah satu makna, ah itu dulu yang pernah pukul anakku itu. Ustazah yang itu, enggak, aku enggak mau hadir. Ustazah yang itu pernah memarahi putriku. Tinggalkan bisikan syaitan. Cepat. Badiru bil a'mal. Cepat, kata Nabi. Jangan ditunda-tunda dalam mempraktekkan dan melakukan amalan. Salah satu bentuk amalan adalah ketika ada fatwa dari ulama al-akabir berdiri di atas adillah, dalil Quran was sunnah. Cepat. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Fitanan kaqifa'in lailin mudlim. Fitnah demi fitnah berdatangan bagaikan potongan malam yang gelap. Yang ujung-ujungnya kata Nabi, sampai dia yang tadinya muslim di sore hari, di pagi hari telah menjadi kafir. Atau sebaliknya. Kenapa sebabnya? Menjual akidahnya dengan sesuatu nilai duniawi yang murah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi amalanlah yang menentukan, bukan tazkiyah. Tazkiyah memang tazkiyah punya peran, karena ketika seorang alim mentazkiyah itu berdasarkan ilmu, tapi sebatas ilmu yang dia lihat dan dia dengar. Kala itu hati manusia hari ini lurus, sore ini lurus, nanti ba'dal isya sudah bengkok. Karena itu penting dalam kesempatan ini saya ingin mengenalkan kepada diri saya pertama dan kemudian antum semuanya salah satu ulama al-akabir di masa ini. Bahkan ana secara pribadi, boleh orang lain berbeda, meyakini beliau yang akan saya sebut ini adalah akbarul akabir di masa sekarang ini, di masa hidup ini, setelah wafatnya al-akabir sebelumnya, al-muhaddits al-kabir al-albani, al-faqih al-mufti al-imam Abdul Aziz bin Baz, dan beberapa yang telah wafat. Yang hidup sekarang ini saya berani mengatakan beliaulah akbarul akabir fil ilmi wal jihad fi mujahadati ahli al-batil. Bahkan persaksian ini sudah diucapkan oleh al-muhaddits fi hadzal asr al-kabir Muhammad Nasiruddin al-Albani kepadanya atau tentangnya, yaitu Syekhuna al-Allamah Al-Muhaddis, Al-Mufassir, Al-Mujahid, Rabi ibn Hadi, Al-Madkhali, Hafizahullah ta'ala min kulli su'in wa makruh. Semoga Allah menjaga beliau dari segala kejelekan dan mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Dan Allah terima amalan serta perjuangan beliau membela salafiyah, mendidik salafiyin dari waktu ke waktu, dari problem ke problem, dari fitnah ke fitnah, yang karenanya al-muhaddits al-kabir al-albani mengatakan Dr. Rabi' bin Hadi huwa hamilu rayatil jarhi wa ta'dil bihaqqin fi hadzal asr, bahwa Dr. Rabi' bin Hadi adalah pembawa panji jarh wa ta'dil dengan hak di masa ini, kata beliau. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita ingin mengenal tentang orang besar ini. Wala nuzakki alallahi ahad. Wallahu hasibuna wa hasibu. Perjuangan beliau tuangkan dalam berbagai kegiatan. antara lain sebelum kegiatan tulis menulis. Bagi orang yang pernah mencoba masuk dalam dunia tulis menulis, walaupun sekedar disertasi kuliahnya, dan memang benar-benar hasil tangan dia, hasil kerja dia, bukan bantuan kawan-kawannya, itu akan bisa mulai menilai kelebihan orang ini. Kalau orang belum pernah tahu dunia yang akan kita sebutkan tentang kelebihan beliau, gak bisa menilai. Ya. Akan berbeda nama Al-Albani disebut di hadapan kita dengan nama Al-Albani disebutkan di hadapan masyayikh-masyayikh. Beda. Mereka lebih tahu tentang kita, tentang Syekh Al-Albani, kelebihan, posisinya, keilmuannya, perjuangannya. Kenapa? Karena mereka memang terjun di situ. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah pepatah, la ya'rifu fadla ahli al-fadl illa dawuh. Tidak ada yang bisa mengenal, menilai dan menghargai kelebihan dan keutamaan seseorang yang memiliki kelebihan kecuali memang juga orang yang punya kelebihan. Nah. Betul enggak? Di semua bidang. Di semua bidang. Yang bisa menilai kelebihan seseorang, menghargai dan menghormatinya adalah orang yang mengerti. Pak tukang misalkan melihat bangunan, iya kan? Bangunan masjid nih yang bagus, ya, yang kokoh. Tukang bisa melihat. Iya. Ini memang yang buat kolomnya ini bagus. Dilihat lantainya, luar biasa. Kita, ini lantai bagus ini. Ya. Gak ngerti apanya sih yang bagus. Tapi karena dia ahli pemasang lantai, paham, baru masuk ke ruangan, lihat. Kita keluar masuk, duduk, ya, diberitahu ini loh kelebihannya, apanya sih, apanya ya. Gak paham. Mungkin sama sekarang disebutkan nama Ibn Baz. Apa sih kelebihan Syekh Ibn Baz? Gak paham kita. Nah, kita ingin mencoba sedikit demi sedikit mengenal. Dan insyaallah semoga nanti dikendari Ustazuna Ustaz Hasan Rashid, insyaallah secara bertahap membacakan karya-karya Syekh Al-Albani, Syekh Narabi hafizahullah taala, satu persatu yang karyanya mungkin sudah lebih dari 300 karya. Di antara kelebihan beliau yang mungkin jarang didapati pada ulama-ulama senior sekalipun yang memiliki keutamaan dan luar biasa perjuangannya di bidang-bidang tertentu. Tapi di bidang yang akan saya sebutkan ini sekarang, Syekh Rabi itu menerima tamu dari berbagai negara dengan siap mendengarkan problem-problemnya dengan sabar. Datang dari Aljazair, Syekh, di negeri kami ada begini, begini, begini. Nah, ada perbedaan pandang di antara salafi tentang masalah ini. Apa masalahnya? Gini-gini, Syekh, bisa kamu tulis data dan sekaligus bukti-buktinya? Kalau enggak bisa, ya sudah, Syekh enggak akan menghiraukan karena ini masalah hukum. Maka diminta oleh Syekh data itu. Kadang datang kedua belah pihak di hadapan Syekh. Ya? Syekh bukan mahkamah ya, yang memang tiap hari ngurusin orang ribut, enggak. Tapi beliau menyiapkan diri untuk itu di tengah kesibukannya. Kalau hakim di mahkamah kan memang kerjaannya ribut waris, ribut tanah, ribut macam-macam. Ya. Syekh bukan hakim, qadhi, bukan di mahkamah. Pekerjaan beliau adalah berdakwah, mendidik, menulis, sibuk. Tapi memberi waktu. Duduk, apa? Lah Syekh ini, antum tadi mengatakan begini, ini mengatakan begini. Bagaimana, apa yang benar? Begini Syekh, punya buktinya? Dulu Syekh soalnya dikatakan, punya buktinya enggak? Didikan ini, untuk kita enggak bicara sembarangan. Ketika kita nih yang Indonesia kasus atau fitnah MLM, tahu MLM ya? Multi level marketing. Iya, urusan jual menjual manhaj, ya. Pakai sistem MLM. Barakallahu fikum. Ketika kita dan saya dan asatidah menyampaikan kepada Syekh Rabi bahwa mereka Syekh melakukan ini, pendidikannya mereka seperti ini, cara berdakwahnya begini. Syekh kenal kita dan percaya kita. Tapi tetap Syekh menyatakan uktubu ma'al wada'id. Tulis poin-poin yang antum keluhkan disertai dengan bukti-bukti. Berat. Berarti kita harus mencari bukti-bukti itu yang sudah kita dengar. Screenshot dan yang lainnya. Pernyataan, tulisan, rekaman suara, ditranskrip. Yang sudah kita dengar tanpa ada bukti awalnya. Kita harus mengumpulkan bukti itu. Karena teman-teman yang menyampaikan orang-orang jujur. Cuma belum sempat ditulis. Kita tulis satu persatu. Nih. Buktinya masalah ini. Buktinya apa? Datanya. Ini bukunya mereka. Di halaman sekian mengatakan demikian. Di jilid sekian, halaman sekian menyatakan demikian. Dalam rekaman, tanggal sekian, menit sekian mengatakan demikian. Ini transkripnya, ini terjemahannya. Halaman seterus begitu. Ketika kami datang ke Syekh Rabi, subhanallah waktu itu juga dihadiri oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Ya. Dan teman-teman dari Amerika. Saya bersama Ustaz Raifi dan salah satu teman di Madinah. Ada da'i-da'i salafin dari Amerika kebetulan juga duduk di situ. Kawan-kawan dulu belajar di Damaskus, murid-murid Syekh Mukmin. Ya, sekaligus reuni di sana. Ya. Jumpa, Syekh terima di atas tempat tidur Syekh. Ambil pulpen. Tempat tidurnya itu penuh dengan buku-buku, tumpukan. Syekh umurnya berapa? 40 berapa? Hah? Sekarang 89, waktu itu mungkin masih 87 atau 86. 85. Tua enggak kira-kira? Belum tua ya? Masih muda. Kita mungkin umur 60 sudah tidak mampu melakukan 1/100 dari yang dilakukan oleh Syekh. Langsung diterima, kita serahkan data beserta bukti-buktinya dalam dua bentuk. Data lengkap beserta bukti-buktinya dalam hampir 40 halaman dan mukhtasor, ringkasan. Kita siapkan, asal tidak menyiapkan ini. Supaya memudahkan Syekh. Kita perkiraan Syekh sudah tua, Syekh banyak urusannya. Bukan cuma Indonesia saja. Ya. Sudah kita bawa dua. Ini Syekh. Yang kau minta. Dan Syekh kalau meminta sesuatu ingat. Ya. Kalau saya datang ke sana, Syekh melihat mana yang saya minta. Ya Syekh masih proses. Ah, cepat. Ingat nanti yang dari Aljazair datang. Ingat lagi. Ah, kamu dulu mengatakan begini, mana? Serius, kawan. Perhatian terhadap umat ini. Serius, enggak main-main. Setelah saya serahkan data itu, Syekh mulai memegang yang mukhtasor, yang ringkasan. 7 halaman ringkasannya. Dibaca, pegang pulpen. Ini apa maksudnya Luqman? Ini begini Syekh, mana buktinya? Nanti Syekh ada yang dilengkapnya ini. Ya. Ini antum mengatakan begini, kenapa? Benar. Jadi, ana di hadapan saya seolah kayak orang mempertahankan disertasi doktoral. Diam di hadapan dosen pembimbingnya. Ya. Gak boleh pergi. Duduk. Nah, baru kurang lebih 5 halaman dari ringkasan, Syekh Muhammad datang. Membawa 2 orang, saya lupa dari Aljazair atau dari Tunis. Punya kepentingan. Syekh, saya punya kepentingan gini-gini. Ya, ahlan salam. Duduk. Lanjut, Syekh. Halaman 5, halaman 6, halaman 7. Taduh. saya dengan satu rafiq puas, alhamdulillah. Tulisan kita sudah dibaca oleh Syekh, walaupun ringkasannya, berarti permasalahan sudah masuk di Syekh. Diam Syekh sambil mengusap dayinya. Ambil lagi yang lengkap. Pegang pulpen lagi. Baca lagi satu persatu. Alinea demi alinea. Ini ingat baik-baik. Karena sekarang terjadi fitnah nih. Memposisikan Syekh Rabi tidak pada mestinya. Dibaca halaman demi halaman. Satu persatu. Dan tanya Syekh. Kenapa begini? Mana buktinya? Halaman sekian. Buka. Ini maksudnya? Ini Syekh. Begini, begini, begini, begini, begini, begini. Diajari oleh Syekh. Kalau menulis bukti. Nah itu. Ini orang punya pengalaman besar. Nanti saya bacakan contoh-contohnya. Ya. Maka harus begini caranya. Ini kasih keterangan. Supaya orang yang membacanya faham. Ya. Dididik kita oleh Syekh. Sampai selesai tulisan lengkap tersebut. Yang hampir 40 halaman. Memakan waktu panjang. Luar biasa panjangnya. Selesai itu baru urusannya Syekh Muhammad. Ya. Bin Hadi. Setelah itu saya minta izin pulang. Jazakallahu khairan Syekh. Thayyib barakallahu fiik. Pulang kita. Teman-teman yang dari Amerika juga pulang. Para dai dan para ustaz di sana. Ini beliau lakukan dari Yaman, dari Bahrain, dari Kuwait, dari Saudi sendiri, dari Amerika, dari Inggris. Kondisi seperti ini jarang antum dapatin di kalangan ulama. Masyaikh kita dengan segala hormat keilmuan beliau-beliau dan faqih seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau enggak menyiapkan waktu untuk seperti itu. Antum punya problem, apa problemnya? Nih, soalnya bacakan. Dijawab ini. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dengan keilmuan beliau dan kehormatan pada beliau tidak mampu untuk seperti ini. Masyaikh yang lainnya, ini kelebihan Syekh Rabi. Barakallahu fikum. Antri yang mau berjumpa. Berjumpa bukan mau salaman, selesai Syekh. Enggak, masing-masingnya punya problem. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Bersama itu, Syekh tidak henti-hentinya sampai hari ini menulis. Saya akan coba bacakan sambil mengambil faedah beberapa karya Syekh Rabi bin Hadi al-Marqali hafizahullahu ta'ala. Karya Syekh terbagi dalam beberapa kategori. Ada yang bentuknya pembahasan fikih. Ada yang bentuknya penelitian di bidang hadis. Ada yang bentuknya di bidang tafsir. Ada yang bentuknya barakallahu fikum bantahan-bantahan dan rudud terhadap ahlul batil dengan beragam bentuk. Dalam waktu yang singkat ini, saya akan sebutkan beberapa karya beliau. Sebagiannya merupakan disertasi masa beliau menempuh pendidikan formal. Di antara yang ingin saya sebutkan pertama adalah karya beliau yang berjudul Barakallahu fikum Manhaj al-Imam Muslim fi tartibi kitabihi as-sahih wa dahbu syubhatin haulahu. Kitab ini judulnya Sistem Manhaj al-Imam Muslim dalam menyusun kitab sahihnya. Hadis-hadisnya tuh disusun. Kalau kita baca, ya baca aja. Nggak tahu apa sih faedahnya, ini nggak paham kita. Tapi para muhaddisin faham. Salah satu muhaddisin itu adalah Al-Imam Rabi bin Hadi al-Madkhali. Tapi buku ini ditulis oleh Syekh bukan sekedar penelitian terhadap kitab Sahih Muslim. Tapi disebutkan di sini oleh yang mengumpulkan karya-karya Syekh, wa huwa raddun ala Hamzah al-Malibari wa qad tubi'at at-tab'atul ula fi 'am 8400. Buku ini sebenarnya adalah bantahan terhadap seorang doktor yang bernama Hamzah al-Malibari. Kalau enggak salah sih perkiraan anak dia berasal dari India. Yang memberikan syubhat-syubhat tentang kitab Sahih Muslim. Sampai berita kepada Syekh Rabi tulisan Hamzah al-Malibari. Bukan Syekh mengatakan, ya sudahlah, sabar, ini syubhat, tinggalkan, tinggalkan. Enggak. Syekh enggak begitu. Kitab itu dipegang, dibaca halaman demi halaman. Kemudian Syekh mengambil penanya. Tanggung jawab. Membersihkan ilmu, ini tadi apa? Dari noda-noda, tahrif, ta'wil, dan intihal ahlul batin. Tulis oleh Syekh. Kita memang enggak terlalu mengerti apa pentingnya masalah ini gitu. Iya kan? Nah. Tapi seorang alim besar tahu pentingnya ini. Kemudian di antara karya beliau adalah Kashfu Mauqif Al-Ghazali minas sunnati wa ahliha wa naqdu ba'di ara'ihi. Kalau buku yang tadi, bantahan terhadap Malibari, ditulis pada tahun 1408 Hijriah atau 31 tahun yang lalu, maka kitab yang kedua ini ditulisnya 30 tahun yang lalu. Ya, ini setahun setelahnya. Nah, ditulis. Buku ini adalah judulnya dalam bahasa kita, Menyingkap Sikap-sikap Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, bukan Abu Hamid Ghazali, Ihya Ulumuddin, bukan. Salah satu tokoh di Mesir yang mencaci maki sunnah, mengolok-olok hadis-hadis Nabi, subhat-subhatnya luar biasa, mirip orang-orang liberal di Indonesia. Nah, dia di sana, bukan di Saudi, di luar. Tapi sampai kepada Syekh Rabi, tulisan-tulisan Al-Ghazali, maka Syekh Rabi kembali mengambil penanya, menulis bantahan. Menulis bantahan itu tidak kaya atau tidak seperti menulis masalah fikih. Ya. Apakah memakan daging unta yang rojeh membatalkan wudu ataukah tidak? Apakah tidur itu membatalkan wudu ataukah tidak? Tinggal buka sih di buku-buku literatur. Ya. Itu jauh lebih mudah, walaupun bagi orang seperti kita sulit. Ya, barakallahu fikum. Apakah zakat perdagangan, barang-barang perdagangan itu atau benda-benda perdagangan terkenai zakat ataukah tidak, dibahas dalam fikih. Itu lebih mudah, walaupun bagi orang seperti saya sulit. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini ditulis pada tahun 1409 Hijriah, yakni 30 tahun yang lalu. Kemudian berikutnya tahun 1410, tahun sesudahnya, lanjut Syekh tidak berhenti menulis lagi dengan judul Difa'an Sunnati wa Ahliha. Dalam tiga pembahasan juga bantahan terhadap Al-Ghazali, ya. Syekh Al-Albani, nih perhatikan, Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sifatus Shalah halaman 68 beliau ketika membahas tentang hadis, ya, ketika beliau menyebut dalam sifat sholat itu tentang Al-Ghazali, sempat menyinggung Syekh Al-Albani. Karena orang ini suka mengolok-olok hadis Nabi. Disinggung oleh Syekh Al-Albani dalam sifat sholat, nama Al-Ghazali ini, kemudian Syekh Al-Albani mengatakan, وَقَدْ قَامَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ جَزَاهُمُ اللَّهُ خَيْرًا بِالرَّدِّ عَلَيْهِ. Telah bangkit banyak dari para ulama, ya, membantah Al-Ghazali. Jazahumullahu khairan, kata Syekh Al-Albani. Ya. Kemudian beliau lanjut. Wafassalu al-qawl fi hiratihi wa hirafihi. Dan mereka tadi para ulama merinci bantahannya, yang menggambarkan atau menjelaskan tentang menyimpangnya orang ini. Terus kata Syekh Al-Albani, wa min ahsan ma waqaftu alaihi raddu sahibina ad-duktur Rabi' bin Hadi al-Madkhali fi majallatil huda al-Afghaniyah. Dan bantahan yang terbaik, siapa yang mengucapkan ini? Bukan dosen pembimbing di universitas, ya, imam kebir, ya, yang karya-karyanya itu cukup untuk mendapatkan gelar doktor 1000 kali. Nah, karena banyak, satu aja yang kecil itu, dosen pembimbingnya bingung juga meladenin syekh. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, dan bantahan termasuk pedang yang terbaik yang aku telah baca. Nih, dibaca. Adalah bantahan yang ditulis oleh teman kita, Dr. Rabi' bin Hadi al-Madkhali, yang ditampilkan dalam majalah Al-Huda di Afghanistan. Ini dulu. Kita lanjut. Bagaimana seorang mujahid ini? Karya berikutnya, saya hanya membacakan karya-karya syekh yang bersifat bantahan melindungi umat dari syubhat dan kebatilan ahlul batil. Nasihah li Abdurrahman Abdul Khalid haula majallatil Furqan at-tabi'ah li Ihya at-Turats al-Islami, ditulis pada tahun 1409. Berarti di tahun yang sama tadi Syekh membantah Al-Ghazali, di tahun yang sama beliau menulis surat nasihat kepada Abdurrahman Abdul Khalid dan membantah isi majalah Al-Furqan yang itu bagian dari milik Ihya Uturas. 1409, 30 tahun yang lalu. Berarti kalau Masehinya tahun berapa? Tahun 89. Apa berapa? 30 tahun yang lalu. Hah? 88. Kurang lebihnya 88-89. Di warung yang sama Syekh menulis ini, berarti sibuk betul Syekh. Nah, enggak, Syekh enggak ingin mencari gelar akademisi, enggak. Syekh sedang membela sunnah, melindungi umat. Nasihat kepada Abdurrahman Abdul Khalid. Awalnya memang biasanya Syekh sebelum membantah surat menyurat. Perhatikan baik-baik. Ambil pelajaran ini wahai saudaraku. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara karya beliau berikutnya, nasihatun thaniyah, nasihat kedua, li Abdurrahman Abdul Khalid. Kembali, enggak putus asa, tulis lagi. Tata'allaq bil mulahadhat ala majallatil Furqan wa ala ba'dhi kutubihi wa tawjih lahu wa irsyad. Nasihat kedua untuk Abdurrahman Abdul Khalid terkait catatan-catatan atau kritikan terhadap majallah Al-Furqan. Majalah ini mengajarkan takfir. Majalah ini sering menyisipkan akidah-akidah khawarij. dalam beberapa edisinya memuji tokoh-tokoh berpaham Khawarij. Majalah Al-Furqan ini. Barakallahu fikum. Dan ini ada di beberapa pondok-pondok pesantren yang ada kerjasama dengan Ihya Turoh di Indonesia ini. Nah, barakallahu fikum. Pada tahun 1410 kembali Syekh menulis. Kemudian berikutnya taqsimul hadis ila sahihin wa hasan wa dhaif baina waqi'il muhaddithin wa mughalatatil muta'assibin raddun ala Abi Ghudda wa Muhammad Awama. Karya beliau berjudul pembagian hadis dalam kategori sahih, hasan, dhaif, antara kenyataan yang dipraktekkan oleh para muhaddithin dan tipu daya yang dilakukan oleh para muta'assibin, muta'assib madhab, ya, bantahan terhadap Abu Ghudda dan Muhammad Awama dari kalangan ahlul bid'ah. Menulis, mereka punya subhat tentang hadis kenapa dibagi sahih, hasan, dhaif. Kita enggak terlalu penting rasanya, enggak terlalu penting ya, tapi bagi seorang muhaddits. Nah, dan ini dibaca oleh para doktor-doktor yang berkompeten di bidang ini. Mereka semua kata orang sekarang angkat topi. Tahu angkat topi? Kagum. Luar biasa. Karya beliau. Ini membutuhkan waktu untuk duduk menulis, membuka karya-karya ulama mutaqaddimin. Berikutnya, saddu udwanil mulhidin wa hukmu al-isti'ana ala kitalihim bighairil muslimin. Pada tahun 1411 Hijriah, yakni tahun 90 atau 91. Apa buku ini? Ingat antum ketika penyerangan Saddam Hussein ke Kuwait dan menyentuh Saudi Arabia pada tahun 90, yang kemudian para ulama kibar Abdul Aziz bin Baz, Al-Utsaimin, Al-Fauzan dan yang lainnya dari a'immah memutuskan membenarkan pemerintah Saudi Arabia dalam kondisi terpaksa dan darurat untuk mencegah kebrutalan Saddam Hussein, menyewa tentara koalisi. Apa hukumnya? Bekerja sama dengan Amerika, Inggris, Prancis dan yang lainnya, orang-orang kafir untuk menghadapi Saddam Hussein. Wah, Salman al-Auda, Safar al-Hawali dan dari kalangan Qutubiyyin, dari jamaah takfir mengkafirkan Syekh bin Baz, Al-Utsaimin dan yang lainnya dari ulama dan menyatakan, nih buktinya mereka adalah orang-orangnya Yahudi, ulama-ulama penjilat kepada Yahudi. Khawarij, orang yang beragama dengan penuh emosi, bukan ilmu, anak-anak muda. Syubhat demi syubhat mereka lontarkan, tampil Syekh Rabi dengan menulis karya yang baru saja saya bacakan judulnya, Saddu Udwanil Mulhidin wa Hukmil Isti'anah. Hukum, ya, Saddu Udwanil Mulhidin, upaya untuk mencegah, melawan gangguan dari Al-Mulhidin, yaitu Saddam Hussein, ya. Karena ulama telah memvonis dia sebagai kafir, Saddam Hussein kala itu. Nah, panjang ceritanya. Dan hukum meminta pertolongan kepada kaum musyrikin selain kaum muslimin dalam memerangi atau mencegah gangguan dari Al-Mulhidin. Bisa disebutkan dalil-dalilnya oleh Syekh. Lengkap. Berikutnya, Syekh menulis kitab berjudul Manhaj Ahli Sunnati wal Jama'ah fi Naqdir Rijali wal Kutubi wat Tawa'if. Manhaj Ahli Sunnah dalam mengkritisi tokoh-tokoh atau buku-buku atau kelompok-kelompok. Manhajnya bagaimana Ahlus Sunnah? Ada bimbingannya, ada sistemnya, enggak serampangan gitu. Syekh menulis buku ini membantah Salman Al-Audaw, Safar Al-Hawali dan yang lainnya dari Sururi. Pada tahun-tahun itu, tahun 93, 94, 92, di mana kita? Hah? Di mana? Ada nanga-nanga waktu itu, Ustaz Hasan. Nah. Mahat enggak ada ya? Nah. Barakallahu fikum. Syekh sudah berjihad dan dipuji oleh ulama karya-karyanya. Selanjutnya kitab Ahlul Hadis, Hum At-Ta'if Al-Mansur An-Najiyah, Hiwar Ma' Salman Al-Auda. Judul bukunya Ahlul Hadis, merekalah At-Ta'if Al-Mansur sekaligus Al-Firqatun Najiyah. Dialog ilmiah dengan Salman Al-Auda. Namanya dialog enggak sembarangan, enggak kayak orang tadi yang saya sebutkan menulis karya walaupun itu ilmiah tentunya tentang hukum mengusap sepatu atau kaos kaki saat berwudu. Bagus karya ilmiah, khusus kitab seperti itu. Hukum tayamum dan khilaf ulama seputar tayamum. Bagus sebuah disertasi atau sebuah tulisan. Bagus. Tapi itu mudah dibandingkan ini, walaupun sulit bagi orang seperti saya. Tapi bagi semisal masyayikh ini mudah. Tapi membantah, antum harus konsen. Gak sembarangan mewakili ahli sunnah. Syekh mendudukkan karya mereka, tulisan-tulisannya dalam ini, dalam ini, dalam itu. Dicocokkan yang ini dengan yang ini dengan yang itu. Nah, dikumpulkan, oh ini cetakan pertama, jangan-jangan dia sudah rujuk di cetakan kedua, cari cetakan keduanya. Itu Syekh Radhi. Nah, makanya ketika Syekh Radhi menulis bantahan, penjelasan tentang penyimpangan Sayyid Qutb dalam karya-karyanya, ada beberapa doktor-doktor yang mencoba membantah Syekh. Enggak benar Sayyid Qutb mengatakan demikian. Ini. Nah, lihat. Di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Syekh pada jilid sekian, halaman sekian. Enggak ada ucapan itu. Nah. Dijelaskan oleh Syekh. Yang kamu lihat itu adalah kitab di dalam Al-Quran cetakan ke-10 misalkan. Coba lihat cetakan ke-19. Enggak main-main, ikhwan. Jihad. Enggak gampang. Kita aja baca bukunya tuh sambil tiduran. Kalau ngantuk bukunya taruh gitu. Itu kalau kita. Kalau Syekh duduk cari, lihat lagi. Ini cetakan berapa? Dipastikan tahun berapa? Ada enggak di halaman ini? Enggak ada. Coba lihat cetakan berikutnya. Jihad. Sakit, sembuh, sakit, sehat lagi, sakit lagi, terus. Sementara kita makan, tidur, futsal, badminton, gitu ya. Cerita-cerita, tertawa-tawa, rekreasi ke sana, ke laut, ke gunung, ke sungai, habis waktu kita. Nah, Syekh duduk membela sunnah. Sampai sekarang umurnya 89 tahun. Nah, kemudian berikutnya Asma'ur rijal al-mutakallam fihim bibid'atin aw man rumiya bibid'ah mimman akhraja lahum al-Bukhari wa Muslim. Nama perawi-perawi yang dikritisi ya dan dinilai ada bid'ah pada mereka atau tertuduh dengan sebuah bid'ah tertentu yang telah disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam kitabnya. Apa urusannya ini? apa topiknya kitab ini dan apa pentingnya. Disebutkan wahwa raddun alal haddadiyah, bantahan terhadap al-haddadiyah. Apa itu al-haddadiyah? InsyaAllah Ustaz Hasan menjelaskan secara rinci. Karena fitnah ini sekarang masuk ke dalam salafiyin di banyak tempat, di banyak daerah. Dalam keadaan dia meyakini haddadiyah ahlul bid'ah mereka memang. Tapi dia enggak tahu ternyata dia sudah kena virus haddadiyah. Hati-hati. Nah. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Berikutnya, pada tahun 1416 Hijriah. Ini saya loncat. Nah. Tadi masih 1410, 1411 kan? Tiba-tiba sudah 1416. Nah. Atau sebelumnya, pada 1415 ada yang menarik dari karya Syekh. Berjudul Waqafat ma maqal Sa'ud Al-Funaisan haula manhajil muwazanat. Wa huwa raddun ala maqal lid-doktor Sa'ud bin Abdullah Al-Funaisan bi unwan manhajil i'tidal fil hukmi 'ala ar-rijal. Diskusi bantahan terhadap tulisan karya Dr. Sa'ud Al-Funaisan tentang manhaj al-muwazanat. Apa manhaj al-muwazanat? InsyaAllah antum banyak tahu. Yang belum tahu insyaAllah dipelajari di mahad ini bi'idznillah ta'ala. Jadi banyak tugasnya Ustaz Hasan. Nah, jadi enggak sempat lagi main futsal antum. Ya. Enggak sempat sudah. Pada tahun 2000 atau 1415 Hijriah, kurang lebih tahun 94 Masehi. Berikutnya, kitab Jama'atun Wahida La Jama'at Wa Siratun Wahidun La Asyarat, Hiwar Ma'as Syekh Abdurrahman bin Abdul Khalid. Kitab Jama'atun Wahida, bahwa jamaah yang dibenarkan hanya satu, yaitu waliul amr, maksudnya bukan jamaat. Karena Abdurrahman Abdul Khaliq, pendiri Ihya Turas, itu punya akidah bahwa banyaknya kelompok-kelompok, ada tabligh, ada HTI, ada Ikhwanul Muslimin, ada Jamaatul Jihad dan yang lainnya, ini menunjukkan kekuatan Islam karena beragam, masing-masing bertugas di bidangnya. Ini prinsipnya Ihya Turas. Ya. Ingat ya, jangan lupa ini salah satu prinsipnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, dibantah oleh Syekh Rabi dengan bantahan ilmiah dalam tulisan yang tadi judulnya saya bacakan, dan tulisan ini ditakdim oleh Syekh Saleh Al-Fauzan Habibullahu Ta'ala dan Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian enggak berhenti sampai di sana, Abdurrahman Abdul Khaliq menulis bantahan, enggak diam, enggak selesai. Jihad itu dengan sekali tebas peluk matinya, lawan, bangkit lagi, dia hampir kena tebas, bangkit lagi. Hak itu perjuangan. Kalau antum mau berjuang, jangan menghitung 1-2 langkah selesai. Ternyata musuhnya siap 12 langkah, antum mengira hanya 2 langkah. Persiapkan fisik antum, teknis antum menghadapi ahlul batil. Butuh ilmu, butuh belajar, butuh iman untuk sabar, butuh iman untuk istiqamah, untuk tidak kecil hati, tidak pesimis ketika tidak ada yang mendukungnya. Bukan hanya kepintaran yang dibutuhkan, tapi iman. Abdurrahman Abdul Khaliq mengeluarkan bantahan, maka Syekh melanjutkan pertempuran itu. An-Nasrul Aziz ala Ar-Raddil Wajiz. Ya. Judul bukunya, Pertolongan yang Mulia, yang Kokoh dalam Membantah Kitab Al-Wajiz karya Abdurrahman Abdul Khaliq. sampai kesimpulannya akhirnya Syekh bin Baz ikut akhirnya mentakdir Abdurrahman Abdul Khalid. Syekh Al-Albani memutuskan bahwa kebenaran bersama Rabi bin Hadi. Muqbil bin Hadi memutuskan setelah diteliti kebenaran bersama Rabi bin Hadi. Ini dulu persetawan di Jami'ah Islamiyah. Jadi Abdurrahman Abdul Khalid jangan antum kira sama kayak Ulil Absar ya. Abdallah sama dengan Al-Khalis Majid. Dia dulu di Jami'ah Islamiyah sama-sama bersama Syekh Rabi, ada Syekh Muqbil, belajar kepada Al-Albani, belajar kepada Ibn Baz, belajar kepada Asy-Syinkiti, penulis kitab tafsir Abwa'ul Bayan. Hati-hati nih sejarah, ya, ikutin. Jangan antum kira ini nama-nama ini orang-orang yang dulu belajarnya di Kanada atau di Amsterdam. Ya. Di Jami'ah Islamiyah belajar kepada ulama-ulama kibar, tapi ketika mulai menyimpang, Abdurrahman Abdul Khalid pandai, jenius sekolahnya. Hah? Nasihat pertama tidak dipedulikan, nasihat kedua surat berikutnya tidak dipedulikan, maka apa? Pedang terhunus membela sunnah. Ya, itu jihad disebutkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, kitab berjudul atau karya beliau yang berjudul Hukmul Islam fi man sabba Rasulullah au sallallahu alaihi wasallam au ta'ana fi shumuli risalatihi lil abyad wal aswad wal arabi wal ajam wa huwa maqalun fi radd ala ad-doktor Ahmad al-Baghdadi al-Ilmani. Hukum Islam terhadap orang yang mencela Rasulullah atau mencela keuniversalan risalah atau kerasulan dan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia ini. Ada syubhat yang ditulis dalam karya seorang dikenal dengan Dr. Ahmad Al-Baghdadi. Seorang yang sekuler menulis karyanya berisi celaan terhadap Rasul dan menafikan bahwa risalah Nabi, syariat Rasul, sunnahnya Nabi tidak berlaku secara universal. Berlaku untuk komunitas tertentu tanpa yang lainnya. Syubhat ini dibantah oleh Syekh Rabi pada tahun 1997. Yang kemudian bantahan Syekh Rabi ini ditampilkan dalam beberapa surat kabar. Nah, tampil Syekh dalam dunia. Menulis dan tampil di majalah-majalah, di surat kabar, tulisan Syekh. Nah, nah, karya tulis berikutnya berjudul Da'bu Abatin Musa Ad-Duwaysh wa huwa doktor fil Jami'ah Islamiyah kana syadida at-ta'n fil 'allam al-Albani wa yad'u ila at-tamadhhab wa kana yasifu as-salafiyina bil albaniyin. Judulnya bantahan terhadap kebatilan-kebatilan saudara Musa Ad-Duwaysh. Dia, Musa Ad-Duwaysh, adalah seorang doktor, dosen di Jami'ah Islamiyah yang sangat besar permusuhannya kepada Syekh Al-Albani. Doktor di Jami'ah Islamiyah, tapi permusuhannya kepada Syekh Al-Albani sangat dahsyat. Syubhat-syubhatnya dia berikan kepada mahasiswa-mahasiswa. Ya. Hati-hati, barakallahu fikum. Ya. Syubhat itu ada di mana-mana. Bukan hanya di IAIN. Ya, hati-hati. Nah, penting ini untuk diketahui. Dan orang ini, doktor, Musa Ad-Duwaish menyeru umat untuk berasabiyah kepada mazhab. Dan kalau nyebut salafiyin kayak antum-antum ini, Albaniin, pengikutnya Albani. Nah, Syekh menulis tulisan ilmiah. Bukan isinya, wahai Musa kamu bodoh, kamu jahil. Enggak. Ilmiah, sopan, data-datanya bisa dipertanggungjawabkan. Enggak seperti Al-Hajuri wala Falil Harbi yang isinya cuma ya jahil, ya safi, ya, wa ya fajir misalkan. Dan semisalnya dari celaan-celaan. Enggak, Syekh enggak gitu, Syekh Rabi itu. Adab, sopan, ngingetkan salafiyin untuk selalu hikmah, tidak terburu-buru. Yang lembut, bantah dengan kelembutan. Itu nasihat Syekh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata enggak cukup sampai sana. Lanjut Syekh terhadap bantahnya terhadap Musa Ad-Duwaish dalam karya berikutnya. Tidak kalah pentingnya. Pada tahun 1418 Hijriah. Ya ini kurang lebih 21 tahun yang lalu ya. Nah, kembali Syekh menulis kitab berjudul At-Tankil Bima fi Tawdih Al-Mallibari Minal Abatin wa huwa radduhu ats-tsalits ala Hamza al-Mallibari haula manhaj al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kitab ini kalau dibaca oleh seorang calon doktor yang mempersiapkan disertasinya di bidang hadis, ya, insyaallah dia mudah menjadi doktor. Insyaallah dia akan mudah menjadi doktor karena memang kitab ini betul-betul ilmiah, ya, luar biasa. Bantahan terhadap siapa tadi yang sudah saya sebutkan? Al-Mallibari. Ternyata Al-Mallibari tidak diam ketika Syekh Rabi menulis bantahannya. Ini yang baru saya bacakan judulnya adalah bantahan ketiga dari Syekh Rabi kepada dia. Dan dipuji oleh ulama. Luar biasa nilainya. Ketika saya menyebutkan ini, paham gak antum luar biasanya? Nah, jangan seperti misalkan nih, ada komunitas pencinta badminton. Wah, dia sedang cerita ini pemain-pemain badminton nggak tahu siapa saja sudah namanya. Kalau dulu yang kita ingat kan cuma Rudy Hartono kan gitu ya. Nah, wah, ini sekarang kok dalam pertandingan Thomas Cup luar biasa back endnya. Dia bisa begini. Dalam keadaan sulit dia bisa mengembalikan bola di atas net sedikit. Ada satu orang enggak senang badminton. Dia dengerin. Akhirnya komunitas ini, kamu ini paham enggak gitu? Gemes. Orang sedang bicara indahnya permainan pemain fulan, atlet fulan dalam pertandingan ini dan itu, piala ini, piala itu. Dianya tenang aja, enggak paham. Nah, sudahlah Mas, Pak. Saya sedang jualan tahu, enggak laku-laku kamu mikirin badminton. Nah, sekarang saya bacakan ini karya-karya besar. Al-Allamah Rabi bin Hadi al-Mattali hafizahullah ta'ala. Berikutnya ada seorang bernama Adnan Ar-Ur, berpemahaman Khawarij, menyeru kepada pengkafiran pemerintah-pemerintah muslimin, menyeru kepada jihad-jihad yang intinya itu adalah pemberontakan dan perlawanan bersenjata. Adnan Ar-Ur punya syubhat, bukan model-model Imam Samudra dan sejenis yang enggak, pinter dia. Dibantah oleh Syekh Rabi dalam sekian bantahan dan sisi-sisi syubhat dia rinci luar biasa. Dan ketika kita membaca karya-karya Syekhna Rabi hafizallahu ta'ala, itu kita mendapatkan pelajaran bukan sekedar bantahan terhadap syubhatnya si ahlul batil ini saja, tapi kita mendapat pelajaran hadis, karena Syekh sedang menguraikan. Nah, hadis yang kamu jadikan dalil itu diriwayatkan oleh fulan, fulan, fulan, fulan dari kalangan ulama. Dalam riwayat Imam Fulan terdapat tambahan rawi ini, di mana tambahan rawi ini membuktikan bahwa riwayat yang di sana enggak benar. Karena luar biasa Syekh. Luar biasa. Kita dapat pelajaran dari itu juga, kaidah-kaidah yang kita selama ini hanya belajar melalui kitab dari seorang syekh yang mengajar kita tanpa tahu gimana sih menerapkannya. Kayak orang belajar di kedokteran teori, teori, teori, begitu praktek bedah gemeter. Iya kan? Padahal sudah biar belajar caranya pegang pisau operasi gini, membedah itu caranya vertikal, kalau ini horizontal. Iya, sudah belajar ya. Hati-hati pasien di saat seperti ini. Tapi saat menghadapi, nah, bingung dia. Namun dokter bedah yang sudah 25 tahun ya, dengan tenang dia. Iya kan? Tukang bekam aja yang berpengalaman dengan yang tidak terasa. Kalau yang enggak pengalaman itu masukkan silanya, ih beda dengan yang sudah pengalaman. Titik-titik selesai. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita dapat pelajaran bagaimana penerapan kaidah-kaidah. Oh iya, ternyata kaidah fikih yang disebutkan dalam kitab ini dulu kita belajar, kita hafalkan, ini penerapannya antara lain. Syekh Rabi memberi contoh tentang hadis juga. Beberapa penerapan ilmu jarh wa ta'dil dalam ilmu rijalul hadis dan riwayatul hadis kita dulu hanya belajar dalam kutubul mustalah. Syekh Rabi memberi contoh nih, sekaligus membantah syubhatnya si Khawarij itu tadi. Di dalam bantahan Syekh Rabi kita belajar pula rasa kasih sayang kepada orang yang dibantah. Ar-rifqu, kelembutan. Kita belajar pelajaran adab dalam karya-karya Syekh Rabi yang berisi bantahan. Kita belajar dari karya-karya Syekh Rabi tersebut, at-ta'anni, tidak terburu-buru, tenang. Terbukti lihat dari footnote-nya. Saya baca buku ini pada tahun sekian, namun setelah saya coba teliti kembali pada berikutnya, saya dapati begini, begini, begini. Tenang Syekh, enggak terburu-buru. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, terasa enggak cukup waktu. Mungkin baru sekitar 30 judul buku yang kita baca atau karya Syekh Rabi yang kita baca dari hampir 300-an karya. Sampai-sampai salah satu karya beliau adalah surat yang dilayangkan kepada Paus Yohanes Paulus II. Kalau kita mungkin biarkanlah, apa urusannya dengan Roma. Syekh Rabi melihat ada penghinaan terhadap Islam, ada kesalahpahaman tentang Islam. Bangkit, ambil pena, tulis, kirim. Begitulah pembina umat. Beginilah al-akabir. Syekh terbiasa dengan meneliti tulisan orang lain, karena dia harus teliti untuk menilai kemudian membantah. Dia harus bertanggung jawab literatur-literatur orang yang akan dibantah. Diteliti oleh Syekh satu persatu. Dan saya menghadiri beberapa majlis Syekh Rabi saat meneliti ulang beberapa karyanya yang akan dicetak ulang. Saya hadirin, luar biasa Syekh. Waktu itu kitab An-Nukat, tahqiq terhadap kitab An-Nukat karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, di rumah beliau yang masih di Mekah. Saya bersama Ustaz Usamah waktu itu hadir mengikuti Akhirnya saya diberi kesempatan bersama sama-sama juga untuk membaca apa, memegang beberapa kitab yang dijadikan bahan pembanding. Salah satu murid Syekh memegang komputer. Komputer membuka Maktabah Syamilah yang berisi ribuan kitab itu. Dibuka, cari sama dia. Syekh di dalam kitab ini disebutkan oleh Imam Zahabi bahwa masalahnya begini dibacakan. Didengar oleh Syekh. Nah, tidak demikian. Ini Syekh ada Syekh di komputer. Enggak, ambil yang asli. Betul. Ya, bangkit. Nah, ambil yang asli. Ana ikut bangun nemenin yang ngambil tadi. Nah, lihat di mana diletaknya. Pelajarin. Oh, ini yang diambil. Mumpung kesempatan kan? Ya. Buka coba. Dibuka bab itu. Dibaca. Benar ternyata. Zahabi salah dalam menukil. Nih benarnya yang seperti ini. Kata saya coba dibaca lagi diulangi. Iya. Yang di makta di komputer salah. Yang di komputer salah. Versi komputer. Pernyataan Zahabi versi kitab yang asli benar. Begitulah dia dalam keadaan beliau sudah sakit loh. Duduk begini. Dengerin. Ya Syekh ini begini. Enggak, coba dilihat lagi. Footnote-nya dibaca ulang lagi. Coba. Kitab sudah diteliti, sudah ditulis oleh beliau dan sudah beredar mau dicetak ulang. Syekh enggak ridho langsung dicetak ulang begitu. Diteliti lagi. Jadi memang waktunya ya ikhwan, barokah penuh dengan ilmu dan perjuangan. Bukan sekedar ahli fikih. Nah, ucapan Al-Imamul Albani, Rabi' bin Hadi, hamil rayatul jarh wa ta'dil bihaqqin fi hadzal 'asr. Itu bukan keluar sembarangan. Syekh Al-Albani membaca karya-karya Rabi' bin Hadi. Tahu, ini memang luar biasa karyanya. Luar biasa. Sampai dia bisa begini, sampai begini, luar biasa. Muncul fitnah Abil Hasan. Kalau Fali Al-Habis sekian karya telah ditulis oleh Syekh Rabi. Penting itu, ada pelajaran akidah. Fitnah Abil Hasan. Wah, luar biasa Syekh. Perjuangannya. Abul Hasan ini pandai orangnya. Ngomongnya pinter. Kalau enggak perhatian itu, orang bisa tergiring. Luar biasa, pinter. Syekh bermula setelah upaya nasihat demi nasihat. Sudah tidak lagi dipedulikan, bangkitlah kembali menulis. Sekian karya dan judulnya banyak sekali. Kemudian muncul fitnah, barakallahu fikum, Alil Halabi. Dulu Alil Halabi, Abul Hasan Al-Ma'ribi, bukan orang sembarangan. Antum gak kenal. Pernahkah antum mendengar ucapan Syekh Al-Albani yang telah beredar ketika menjawab pertanyaan, wahai Syekh, apa pendapatmu tentang seorang yang mencela dua Syekh, yaitu Syekh Rabi dan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i? Apa pendapatmu tentang orang yang mencela dua ulama ini? Maka dijawab oleh Syekh Al-Albani, bisa saja yang mencela ini seorang yang tidak memiliki ilmu, tidak mengetahui keutamaan dua ulama ini, sehingga dia mencela. Maka jenis yang pertama ini, kata Syekh Al-Albani, dinasehati, diberi catatan tentang siapa dua ulama besar ini. Atau jenis kedua, orang yang sebenarnya tahu keutamaan dua ulama ini, Rabi' bin Hadi dan Muqbil bin Hadi, tapi dia adalah pengekor hawa nafsu, punya kepentingan. Yang kedua ini tidak ada jalan bagi kita. Pengikut hawa nafsu ini tidak ada jalan bagi kita untuk menasihatin dia. Semoga Allah menghancurkan dia kalau dia tetap mengikuti hawa nafsunya. Tahu siapa penanyanya? Penanyanya itu adalah Abul Hasan Al-Ma'ribi. Dan dia ceritakan sepulang dari Yordan ke Yaman, ke Yordan menemui Al-Imam Al-Albani. cerita dia apa yang terjadi di majlis Syekh Al-Albani dan terekam, rekamannya tersebar. Penanyanya adalah Abul Hasan. Tapi subhanallah, sekarang menjadi salah satu musuh terbesarnya Syekh Rabi. Musuh terbesarnya Syekh Mukbil. Jadi sekali lagi, nama-nama yang saya sebutkan ini bukan orang sembarangan pada awalnya. Ali Al-Halabi juga. Wah, pujiannya terhadap Syekh Rabi luar biasa. Luar biasa. Tapi ketika Syekh Rabi mulai menasehati, kesalahan dia ini hawa nafsu, ini gengsi, melahirkan kesombongan dan menolak al-haq. Al-kibr itu kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, saat dia tahu ini kebenaran, gengsi, dia tolak dan meremehkan orang lain. Nah ini yang bahaya. Ali Al-Halabi dinasihatin oleh Syekh tentang beberapa kesalahan-kesalahan yang enggak terima. Malah membantahin Syekh di majlis-majlis. Syekh panggil dia, nasihatin lagi. Tetap saja syubhatnya malah tersebar sana sini dan beberapa pihak kemakan syubhatnya, terpengaruh. Syekh bertugas membersihkan manhaj ini, ilmu ini dari segala noda yang mengotorinya. Mulai Syekh menulis. Muncul nama Yahya bin Ali Al-Hajuri. Bukan orang sembarangan juga. Antum lihat pujian murid-muridnya. Luar biasa. Walau sudah menghadirkan dalil-dalil dalam setiap permasalahan bagaikan air mengalir. Luar biasa memang. Luar biasa. Tapi bagi yang sekedar terkagum-kagum melihat orang mendengar ceramah seorang penceramah yang fasih dalam menyebutkan dan mengucapkan dalil-dalil, tapi gak tahu ini kemana arahnya. Oh, gak tepat dalil ini pada sini. Karena Imam Ibnu Katsir mengatakan demikian, hadis ini menjelaskan begini maksudnya. Tahu karena dia berilmu. Bukan sembarangan orang, tapi apa yang terjadi sekarang? Tidak mau menerima nasihat. Syekh Rabi mengatakan, tahzir Anda kepada Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah tidak benar. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dari 2006 hingga 2013. Berapa tahun? 7 tahun. Sementara murid-muridnya asobiyah. Nah, Syekh Rabi maksudnya bukan begini. Syekh Rabi adalah Syekh kita. Syekh Rabi adalah Syekh Rabi. Masih pada awalnya. Akhirnya sekarang, hajurin telah menuduh Syekh Rabi sebagai ahli bid'ah. Nah, bertahap. Datang sekarang fitnah baru. Isbiru. Sabar ayuhas salafiyun. Untuk mengamalkan hadis Nabi, al-barakatu ma'a akabirikum. Barakah fatwa, bimbingan dan jawaban bersama ulama kibar. Sabar. Syekh Rabi sudah memberi nasihat. Jangan berselisih. Ya Syekh, ini mereka su'afiqah. Bukan su'afiqah mereka ini. Su'afiqah itu artinya orang lain gak punya ilmu sama sekali. Sementara yang dituduh su'afiqah ini doktor. Punya karya-karya. Membantai al-bid'ah. Rinci ilmiah. Kok dikatakan su'afiqah? Enggak. Lagi ya Syekh ini Syekh. Datang berganti waktu. Ya, dari berbagai daerah. Sudah jangan. Masa tetap aja ditahdir masyayikh kita ini. Ya. Syekh Rabi meminta mana dalilnya. Bagus kan? Syekh gak tetap jangan bicara. Gak boleh. Mana dalilnya? Syekh Ubaid Al-Jabri mengatakan mana dalilnya? Betul kan? Mana dalilnya? Ditagih terakhir menyerahkan data-data. Bagaimana sikap Syekh kalau menerima data? Ditaruh gitu? Terus kemudian, ya sudah gak usah dibuat. Gitu Syekh? Enggak. Pegang. Baca. Urusannya Dzulqarnain saja, di Indonesia saja pengaruhnya. Syekh sampai seperti tadi, seriusnya, di atas tempat tidurnya. Lalu bagaimana dengan sebuah fitnah tidak hanya di Madinah yang terkena getahnya, sampai ke Aljazair, Libya, Maroko, Tunisia, Belanda, Inggris, Amerika, di berbagai beberapa negara Afrika, ke Asia termasuk Indonesia, ke Kuwait, ke Emirat, ke sana kemari, mendunia. Syekh akan biarkan? Tidak mungkin. Syekh ketika ada isu, sebagai dimana dikatakan oleh Ruzaid, ini Ustaz sudah mulai masuk ini, ya, bahwa Syekh Rabi tidak membaca data-data yang diberikan, ya, oleh Syekh Muhammad bin Hadi, maka Syekh menjawab, qara'tuha harfan harfa wa lam ajid fiha shay'a. Aku baca data yang diberikan oleh Muhammad bin Hadi huruf demi huruf. Aku tidak mendapatkan dalam data itu sebuah hujah yang boleh dijadikan dasar mentakdir. Para masyayikh ini, aku enggak mendapatkan. Yang mengucapkan ini bukan ahli fikih, ya. Memang sudah terbentuk bertahun-tahun meneliti. Kata Syekh, enggak ada hujah. Datang teman-teman dari Inggris. Ya Syekh, orang-orang yang berasabiyah kepada Syekh Muhammad mengatakan bahwa antum belum membaca data-data yang diberikan oleh Syekh. Kata Syekh, ana telah membaca minal bidaya ilan nihaya. Dari awal lembar yang dia serahkan sampai akhirnya, ana enggak dapatkan hujah itu. Sudah, kita mau ikut yang mana nih? Syekh sedang melerai. Bukan posisinya Syekh berseteru dengan ini. Syekh sedang melerai keadaan ini. Jangan, kata Syekh, jadilah kalian salafin yang saling bersaudara, menasehati. Padahal orang-orang yang ditahzir ini tadi, masyayikh kita, masyayikh, para doktor, ditahzir dengan celaan-celaan itu, meminta nasihat ya Syekh kepada yang mentahzir, bukan kepada Syekh Rabi. Kalau kami ada kesalahan, monggo nasihatin kami, apa kesalahan kami? Ya digubris. Kalau Syekh Rabi enggak diminta nasihatnya, kirim surat. Enggak diminta nasihatnya oleh orang yang penuh syubhat tadi, punya data loh Syekh, syubhatnya ditelepon. Kadang ditemuin, didatangin kalau beliau sanggup mendatanginya. Nah, begitu Syekh Rabi. Ikhwani fiddin, ini masalah banyak pelajaran. Peristiwa ini banyak pelajaran untuk salafi. Maka dari itu, ketika kita mendengungkan bahwa kita harus kembali kepada ulama kibar, saya katakan ini ucapan tidak hanya ucapan yang indah dikatakan dengan lisan, tapi dia membutuhkan bukti praktek. Dan sekarang ini salah satu saatnya kita mempraktekkan hadis al-barakatu ma'a akabirikum. Semoga apa yang kita bahas dalam daurah kali ini bermanfaat. Tidak cukup waktu membahas lebih luas permasalahan ini, walaupun syubhatnya lebih luas dari apa yang sudah tersebutkan. Namun semoga yang sedikit ini bermanfaat setidaknya bagi kita. Sesuatu yang sedikit akan menjadi manfaat jika memang kita merenunginya, kita serius mencari dan mengejar kebenaran. Tapi keterangan yang banyak, berbagai jawaban dengan beragam terhadap beragam syubhat telah disampaikan. Kalau yang mendengarkannya tadi tidak ada niatan untuk sampai kepada al-haq, maka kita hanya bisa mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Yahdi may yasha Rabbuna jalla wa ala wa yudillu may yasha. Allahumma hdini wa jami'as salafiyin ila ma yurdika ya rabbana wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.